mencoba untuk memahami arti kehadiran dirimu. Sebab hatiku masih putih, tak ingin ternoda hanya karena cinta. Mencoba untuk kebaikan hatimu. Ku ingin